ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب حكم المرتد باب hukuman terhadap orang yang murtad wal murtad huwa man kharaja 'an dini islami ila al-kufri bi fi'lin aw qawlin aw i'tiqadin aw syakkin. Yang dikatakan murtad adalah seorang yang keluar dari agama Islam, masuk kepada kekufuran dan menjadi kufur, baik dia dengan perbuatan, ucapan, keyakinan, ataupun dikarenakan keraguan. Menjadinya kufur seseorang dikarenakan perbuatan, bisa dikarenakan ucapan, juga bisa dikarenakan karena keyakinan atau ragu dengan agama Islam. Contohnya ikhwatiddin yang dapat membatalkan keislaman seseorang ataupun yang merusak Islam seseorang atau dia murtad, seperti mereka yang mencela Allah Subhanahu wa taala atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencela Al-Qur'an atau mereka yang mendustakan hari berbangkit, tidak yakin dia dengan hari berbangkit atau hari akhirat, atau mereka yang meragukan keabsahan Al-Qur'an, termasuk juga mereka yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu kurang, atau mereka yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an sudah dirubah-rubah, atau yang meyakini bahwasanya malaikat Jibril itu salah dalam wahyu. Ini merupakan perkara-perkara kufur yang dapat membuat seorang itu murtad. Ikhwatiddin ajallahu iyyakum. Atau juga terkait dengan yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka yang meyakini bahwasanya babi itu halal, kufur. Karena masalah ini masalahnya sudah sangat jelas. Atau ikhwatiddin, mereka yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, seperti mereka mengharamkan kurma misalnya, Sudah sangat jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering makan kurma. Tapi orang ini meyakini, mengatakan bahwasanya kurma itu haram, maka dia bisa menjadi kufur. Atau seorang yang sujud di berhala, sujud kepada berhala, ini juga bisa membuat orang tersebut kufur. Dan banyak hal lain, ifabuddin. Atau seorang yang menyatakan agama, semua agama sama, itu kufur. Dan mereka yang mengatakan, yang tidak mengkafirkan orang kafir, itu kufur. Orang Yahud enggak kafir katanya. Orang Nasrani enggak kafir. Atau mereka yang ragu dengan kekafiran orang-orang kufur, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Islam Muhammad bin Wahab dalam kitab Nawakidul Asyarah, pembatal Islam yang 10, diantaranya beliau sebutkan, yaitu malam yukafirul kafir au syakka fi kufrihim au sahaha madhabahum faqad kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan madhab dan berpikiran mereka, faqad kafar, berarti orang ini sudah kafir. Ikhwatiddin, ini banyak sekali terjadi, ikhwatiddin, terutama di kalangan orang-orang yang dikatakan orang intelek, orang terpelajar, yang seharusnya ketika mereka belajar mereka semakin yakin dengan diri Islam, tapi malah menjadikan diri mereka semakin ragu dengan Islam tersebut. Bahkan mereka katakan ya sama saja antara Islam dan Nasrani, toh semuanya juga kepengen masuk surga. Kita katakan mereka kafir karena kita pandang dengan kacamata Islam. Seandainya kita pakai kacamata mereka, tentu kita tidak akan katakan mereka kafir. Demikian cara berpikir mereka, ikhwatiddin. Makanya bagi mereka, kalau orang liberal atau Islam Nusantara, sudah berganti baju dengan Islam Nusantara, mereka mengatakan bahwasanya sama saja yang namanya agama, toh tujuannya baik. Ya toh tujuannya baik. Tidak satu jalan menuju surga. Ini kufur, ikhwatiddin. Ini kufur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabat, Abdullah bin Mas'ud berkata, khatta Rasulullah SAW lana khattab. Rasulullah menuliskan untuk kami satu garis. Wa khatta an yaminihi wa an shimali khututan. Kemudian di garis sebelah kiri sebelah kanan. Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus hanya satu, tidak banyak. Barang siapa? Wala tattabi'u subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Karena kalau ada jalan lain selain jalan ini, berarti jalan tersebut menuju neraka. Rasulullah katakan satu jalan, dia katakan banyak jalan. Makanya ikhwatiddin, yang seperti ini bisa menyebabkan si pembicara menjadi murtad. Ya, menjadi murtad. Syekh Islam Muhammad bin Wahab juga mengatakan, man istahza'a man abghadha bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Barang siapa yang benci dengan syariat yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Wa in amilaha, walaupun dia mengamalkannya. Walaupun dia mengamalkannya. Contohnya ikhwatiddin, seorang yang benci dengan jenggot misalnya, dia katakan orang berjenggot itu goblok. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena semua nutrisi-nutrisi itu diserap oleh jenggot, sehingga otaknya kering dari nutrisi. Ikhwatiddin, ini ucapan apa namanya? Bukankah Rasulullah SAW berjenggot? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib itu semua berjenggot. Apakah dia katakan mereka semua goblok? A'udzubillahirrahmanirrahim. Demikian ikhwatiddin. Ini istihza. Kalau dia katakan boleh cukur jenggot, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau dia katakan goblok, ikhwatiddin, ini merupakan istihza. Si pelakunya kita khawatirkan bisa murtad. Kenapa? Istihza bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan a'ful luha, pelihara jenggotmu. Si kawan katakan enggak usah karena membuat kamu semakin goblok, coba. Ya. Dan lebih ironia lagi kalau orang-orang umum yang enggak ngerti agama, ya kita katakan mungkin orang ini sudah gendeng lah. Tapi ini masalah S3. S3 di bidang agama berkata seperti itu, Khafidin. Sampai dia mengatakan juga bahwasanya semua orang yang sudah meninggal sudah ditanya oleh malaikat mungkar nakir kecuali di Gus Dur. Kelewat sekali sudah. Ya, kelewat sekali, Khafidin. Semua yang meninggal sudah ditanya oleh mungkar dan nakir kecuali Gus Dur. Kenapa? Karena kuburan Gus Dur enggak pernah sepi dari orang. Karena mungkar dan nangkir akan datang kalau orang sudah sepi. Jadi sudah sekian tahun baru kali sampai sekarang tidak ditanya oleh mungkar nangkir. Kenapa? Mungkar nangkir nunggu orang sepi. Ini kebodohan macam apa namanya Ikhwatiddin? Ya, kalau dia istihza dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang malaikat mungkar dan nangkir, itu bisa kufur, bisa murtad. Oleh karena itu Khafidin rahimanallahu wa iyyakum, tapi ingat, kita katakan bisa saja dia murtad, tapi kita tidak katakan dia murtad. Tulis lagi ya, perhatikan, beda dia murtad dengan kita katakan bisa saja dia murtad. Karena kalau kita katakan dia murtad, berarti memvonis. Untuk memvonis seorang itu murtad memerlukan syarat-syarat yang sangat ketat. Mungkin saja ketika dia ngomong itu lagi kerasukan jin, dia nggak tahu. Lagi setanan, nggak sadar dia lagi ngomong. Itulah Ikhwatiddin. Apa hukum orang yang murtad ini dalam Islam? Baik murtadnya dikarenakan ucapan atau perbuatan seperti sujud ke berhala, atau keyakinan seperti tadi kita katakan bahwasanya dia meyakini bahwasanya agama itu sama, orang Nasrani orang Yahudi enggak kafir, ya dia katakan seperti itu, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad, katakan Allah itu esa, Allah itu satu, Allahus samad apa artinya? Allah tempat apa? Allah Samad apa? Allah tempat berlindung apa meminta? Hah? Meminta. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sama dengan dia. Ini merupakan prinsip Islam yang diringkas Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan surah Al-Ikhlas ta'dilu tsulutsul Qur'an. Surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Adapun orang Yahudi dan Nasrani berani-berani mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Jelas bertentangan dengan prinsip Islam. Yang mana itu? Lam yalid walam yulad. Mereka yang menyelisih akidah surah Al-Ikhlas ini kufur. Kufur. Allah katakan lam yalid walam yulad. Mereka katakan Allah itu ada anaknya. Si fulan mengatakan berarti sama saja Islam dengan Kristen. Gimana samanya? Dengan menyatakan Allah itu punya anak saja, ini merupakan satu ucapan yang sangat berbahaya, Ikhwatiddin. Dalam surat Maryam disebutkan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja Langit itu runtuh, bumi terbelah, dan gunung hancur. Gara-gara apa? Anda awli rahmani walada. Karena mereka katakan Allah itu punya anak. Bayangkan ikhwatiddin, mengatakan Allah itu punya anak, itu bisa hancur bumi ini dibuatnya. Karena ucapan yang sangat berbahaya. Anda awli rahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Enggak layak Allah itu mengambil seorang anak. Orang Yahud mengatakan wa qala Yahud Uzair ibn Allah wa qala Nasara al-Masih ibn Allah. Orang Yahud mengatakan Uzair anaknya Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan al-Masih anaknya Allah. Perhatikan ikhwatiddin. Ini adalah ucapan-ucapan yang sangat berbahaya. Ada seorang cendekiawan mengatakan sama saja Yahud Nasrani dengan Islam. Tujuannya sama-sama baik. Ini ikhwatiddin, perkataan kufur bisa membatalkan keimanan seseorang. Jangankan dia mengatakan sama, ragu saja dia dengan orang Nasrani. Orang Nasrani ini kufur apa enggak ya? Tapi kalau dilihat-lihat bagus juga ajarannya. Nah, ragu dia. Ya. Ragu saja dia dengan kekufuran orang Nasrani. Ragu saja dia dengan kekufuran orang Yahud, maka faqad kafar, orang tersebut kafir. Apalagi mengatakan sama. Ya, lebih parah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Wa qad dzakara al-ulama rahimahullah tafasil ma yakhruju bihi al-'abdu min al-islam. Sungguh para ulama telah menyebutkan banyak hal tentang masalah ini ataupun tentang rincian-rincian hal-hal yang bisa mengeluarkan seorang hamba dari Islam. Wa tarji'u kulluha ila jahdi ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu kembali kepada pengingkaran terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au jahdi ba'dhihi, ataupun mengingkari sebahagiannya. Ghairu muta'awwilin fi jahd fi juhdil ba'd, dengan tanpa ada takwil. Perhatikan ikhwatiddin, di sini ada penjelasan. Falhasil anna riddata takunu bil fi'li. Kesimpulannya bahwasanya murtad itu bisa dengan perbuatan. Kasujud bilis sonam, seperti sujud kepada berhala. Au bil qawli, ataupun dengan ucapan. Kasabbillah ta'ala au sabbidinih, seperti mencela agama Allah atau mencela Allah. Au bil i'tiqad, ataupun dengan keyakinan. Ka'ayya'taqida annahu la bi'ta au la nusyura wala jannata wala nar, seperti mereka yang meyakini tidak ada hari akhirat, tidak ada hari berbangkit, tidak ada surga, dan tidak ada neraka. Apakah ada di antara kaum muslimin yang meyakini seperti ini? Ada ikhwatiddin. Mereka meyakini bahwasanya surga itu sebenarnya bukan makhluk Allah, tapi merupakan kebahagiaan tertentu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat baik. Demikian juga neraka. Jadi bukan surga itu ada istana-istana bidadari, bukan begitu yang mereka maksud. Bukan begitu yang dimaksud, kata mereka. Sampai mereka juga mengingkari adanya malaikat dan mengingkari adanya syaitan. Mereka definisikan siapa itu syaitan. Sebagian orang-orang filsafat mengatakan bahwa yang dikatakan syaitan, yang dikatakan malaikat adalah keinginan baik yang ada pada diri seseorang. Ketika seorang ingin berbuat baik, itulah malaikatnya. Adapun syaitan itu bukan makhluk tertentu yang zat ataupun makhluk yang tersendiri, enggak. Syaitan itu adalah keinginan buruk seseorang. Jadi kalau ada seorang kepingin maling, tuh syaitannya datang. Ya, syaitannya datang. Jadi bukan makhluk tersendiri di luar manusia ataupun selain manusia. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Yang seperti ini ikhwatiddin itu bisa jatuh pada kekufuran. Di antaranya yang difonis para ulama ahli sunnah kafirnya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina yang banyak diagung-agungkan oleh kaum muslimin sebagai bapak kedokteran. Bahkan memberikan namanya anaknya Ibnu Sina, kedainya Ibnu Sina. Saya lihat ada di Marendal kedai Ibnu Sina. Warung. Bahkan ada rumah sakit Ibnu Sina. Padahal Ibnu Sina itu dinyatakan kufur oleh para ulama salaf terdahulu karena dia mengingkari adanya hari berbangkit. Itulah yang fakir dan zalim yang terjadi. Taib. Aushak ataupun mereka ragu. Aukayyashukku fi nubuwati Rasulillah sallam. Seperti mereka yang ragu akan kenabian sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita katakan tadi, malaikat Jibril sebenarnya salah kamar membawa wahyu. Seharusnya dia datang kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang diyakini oleh orang Rafidhah. Karena Ali bin Abi Thalib itu mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril salah kamar, salah alamat. Inilah yang mereka yakini. Sebenarnya awalnya itu tujuannya wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi Jibril salah orang. Dia salah kasih. Dikasihnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kufur ya Habibie. Ini kufur jelas. Ya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengangkat malaikat yang paling mulia bisa silap? Ya. Malaikat bisa silap. Ikhwatiddin, malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dia merupakan makhluk yang enggak pernah silap. La ya'suna ma amarahum. Enggak pernah mereka mendurhakai setiap apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa ya'maluna ma yu'marun, dan melaksanakan setiap yang diperintahkan. Itulah malaikat, enggak pernah silap ikhwatiddin. Ya. Tapi orang-orang Rafidhah mengatakan bahwasanya silap. Na'udzubillah min dzalik. Ini kufur. Ini merupakan kekufuran. Baik. Walhasil anna tafasil ma yukhrijul 'abdu minal Islam mafsalatan fi kutubil ulama. Dan kesimpulan bahwasanya rincian-rincian apa saja yang dapat mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam itu banyak dicontohkan oleh banyak disebutkan contohnya oleh para ulama. Faman jahada syai'an min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'lumah bid-darurah aw jahada ba'du ma ja'a bihi sawa'un minal mubahat aw minal muharramat aw minal wajibat yu'tabaru murtaddan. Barang siapa mengingkari salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang sudah maklum, atau mengingkari sebahagiannya, baik sunnah tersebut terkait dengan mubah yang hukumnya mubah atau yang hukumnya haram atau yang hukumnya wajib, maka orang ini bisa jatuh pada kekafiran. Ya, orang ini bisa jatuh pada kekafiran. Seperti Khalidin ketika Khalid bin Walid radhiyallahu an makan daging biawak dop. Ya, makan dop. Dop itu bukan biawak Indonesia. Kalau biawak Indonesia makannya ayam. Karnivora apa? Pemakan bangkai apa? Makan daging apa? Karnivora apa omnivora? Karnivora. Pemakan daging. Biawak di sana tidak ikhwatiddin. Biawak palang pasir. Walaupun mirip ya sebangsa seperti iguana, tapi namun dop ini yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Waktu itu Khalid bin Walid makan dop dan ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah katakan, inilah kulu dop. Kami tidak biasa makan dop. Tidak biasa makan dop, makan biawak padang pasir. Di sini jelas bahwasanya biawak itu, biawak yang dimakan oleh Khalid bin Walid hukumnya mubah, boleh, bukan sunnah. Ingat, bukan sunnah. Sunnah makan biawak, bukan. Hukumnya boleh. Ya, boleh. Ini kan termasuk salah satu sunnah. Artinya sunnah di mana menjelaskan di situ bahwasanya makan biawak itu hukumnya boleh. Kalau ada orang yang lancang mengatakan tidak, hukumnya adalah haram katanya. Maka Fakhruddin mengingkari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Fakhruddin. Atau minal wajibat, mengingkari yang wajib. Apa yang wajib? Salat. Ikhwatiddin, kalau ada seorang intelektual yang mengatakan bahwasanya sebenarnya sholat itu yang wajib hanya 3 kali, murtad. Kenapa? Karena sudah dimaklumi sholat itu ya 5 kali. Dia mengingkari yang 2. Yang 3 dia yakini, murtad. Kenapa? Karena mengenai kewajiban sholat ma'lumatun bid-darurah. Sudah dimaklumi secara darurat. Tidak ada seorang muslim pun kecuali mengetahui bahwasanya sholat yang wajib itu ya 5 waktu. Tapi si intelektual ini setelah mendalami berbagai macam, melakukan berbagai riset dan membaca berbagai macam kitab, sampai tidak hanya buku hadis yang dia baca, buku-buku orang-orang komunis pun dia baca untuk membahas masalah sholat. Akhirnya dibuat kesimpulan sholat hanya 3 kali misalnya. Murtad. Ya, itu murtad. Demikian Fakhruddin. Apalagi yang wajib? Haji. Ya. Haji itu sudah maklum bid-darurah dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Dimulai daripada hari Tarwiyah sampai pada selesai. Itu pelaksanaan ibadah haji. Barang siapa yang mengatakan enggak boleh dilaksanakan haji selain bulan Dzulhijjah, bulan Muharram juga boleh. Perhatikan Ikhwatiddin, mulai ada yang menyebarkan pemahaman ini di Dumai. Maksudnya dunia maya, bukan Dumai Pekanbaru, dunia maya. Sudah mulai ada yang menyebarkan ini Ikhwatiddin, ini bisa murtad. Kenapa? Sudah maklum bid-darurah. Sudah dimaklumi secara darurat dari dahulu sampai sekarang. Kok ada pemikiran baru? Nanti kan Ikhwatiddin hari Mina yang sering terjadi banyak apa namanya kecelakaan di sana, jatuhnya korban karena desak-desakan, maka dirubahlah hari Mina, jangan lagi tanggal 10, kita buat sajalah 1 Januari, lebih sepi dia. Orang wukuf di Arafah tanggal 9 ramai sekali, wukuf di Arafah tanggal 9. Saya nanti saja tanggal 20 sepi sendiri di Jabal Rahmah dia. Labbaik Allahumma labbaik. Sendirian dia dengan kelompoknya. Ikhwatiddin, ini bisa murtad. Kenapa? Karena menyalahi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal sudah maklum bid-darurah. Ini kan Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Makanya itu juga disebut dengan bid'ah. Bid'ah ada 2. Bid'ah mufasiqah, bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang fasik, bid'ah yang bisa pelakunya menjadi kafir. Baik. Faman irtadda, barang siapa yang murtad. Ustuti basalah kata ayam, maka disuruh dia tobat, diberi waktu 3 hari. Fa'in roja wa illa qutila bisif. Kalau dia tobat dibiarkan. Kalau ternyata dia enggak tobat setelah 3 hari, gimana? Masih kamu meyakini bahwasanya Nasrani dan Yahudi itu enggak kafir? Masih. Duri babi seif, kutila babi seif. Maka dipancung kepalanya. Dipancung kepalanya bukan sebagai haddan, tapi riddatan. Perhatikan. Ada orang yang dieksekusi mati itu karena murtad. Ada orang dieksekusi mati itu dikarenakan sebagai hukuman mati. Tapi dia masih, statusnya masih seorang muslim. Mereka yang dihukum mati dikarenakan kufur, dikatakan riddatan. Riddatan. Tapi yang dieksekusi mati dikarenakan perbuatan durjana yang dia lakukan seperti kisos, dia masih seorang muslim, tapi dia dihukum mati. Ini dikatakan haddan. Jadi hukuman mati, kutila riddatan au kutila haddan. Kalau kutila riddatan artinya dia dibunuh dikarenakan dia murtad. Kalau haddan dia dibunuh dikarenakan dia melakukan satu perbuatan jinayat ataupun kejahatan. Demikian, dia masih kategori seorang muslim dan itu sebagai kafaroh atas dosa-dosa yang dia lakukan. Demikian ikhwatiddin. Dalilun dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang merubah agamanya, bunuh dia. Walamma aslama al-yahud an Abi Musa fil Yaman ja ilaihi Mu'ad wa kana adal yahud qaltadda ba'dalika wa uthaqahu Abu Musa faja'u Mu'ad. Ketika seorang Yahud masuk Islam pada zaman Abu Musa al-Ash'ari di negeri Yaman, pada waktu Nabi Abu Musa menjabat sebagai seorang gubernur di Yaman, ja'a ilaihi Mu'ad, datanglah kepadanya Mu'ad. Wa kana ahlul Yahud qad tadda, orang Yahud yang sudah masuk Islam tadi ternyata murtad kembali. Wa authaqahu Abu Musa, lantas Abu Musa al-Ash'ari mengikatnya. Faja'ahu Mu'ad, datanglah Mu'ad, wa qala la anzil hatta yuqtal, aku tidak akan turun ke tempatmu ke Yaman, ya, aku tidak akan menginjakkan kakiku Yaman sampai orang itu dibunuh. Falam yanzil hatta qutil, belum sempat lagi Mu'ad bin Jabal menginjakkan kakinya di Yaman, orang ini sudah dieksekusi mati. Ya, wa qala qada'ullah wa rasuluhu, qada'ullahi wa rasulihi anna man baddala dinahu faqtuluh. Ini merupakan sudah ketetapan Allah dan Rasulnya, barang siapa yang murtad, menukar agamanya, bunuh dia. Perhatikan yang seperti ini. Ini sangat jelas sekali hadisnya. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, merubah agamanya dari Islam ke Kristen, dari Islam ke Yahudi, dari Islam ke Buddha, dari Islam ke Hindu, dan agama yang lainnya, faktuluh, bunuh dia. Itu hukuman dalam Islam. Lantas bagaimana mungkin kita katakan semua agama sama? Kalau kita katakan benarlah keyakinan semua agama sama, kenapa kok harus dibunuh? Ya, pembunuhan di sini berarti suatu tindak kejahatan. Ini menandakan yang kafirin, assalamualaikum, agama itu tidak sama. Secara logika saja tidak akan mungkin sama agama Islam dengan agama-agama yang lain. Dan itu sudah menjadi sebenarnya tidak perlu diperbincangkan lagi, ya, tidak perlu dibahas lagi. Tapi karena semakin banyak saja yang berpemahaman seperti ini, maka mau tidak mau harus kita sebut-sebutkan lagi. Padahal ini sudah tidak perlu disebutkan lagi. Sudah, kalau disebut-sebut ini seperti kita mengatakan 1 + 1 = 2. Perlu dibahas-bahas lagi. Tapi dikarenakan ini masih ada orang mengatakan 1 + 1 = 3, makanya kita mau gak mau harus nyerang yang mengatakan 3 ini. Ya. Karena dengan syubhat-syubhat, 1 + 1 = 3. Loh, dari mana tanya? 1 + log cosinus log ini segala macam, limitnya lagi integral segala macam, ujung-ujungnya jadi 3. Kok rumit sekali ceritanya? Ya. Bisa jadinya 1 + 1 = 3 dikarenakan dengan rumus yang enggak jelas. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya hukuman dalam Islam, mereka yang murtad dari agamanya, dari agama Islam maksudnya, maka hukumannya hukuman mati, dipancung kepalanya. Dan ini juga disebutkan Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in, tidak halal darah seorang manusia illa min salasin, dikarenakan 3 hal. At-thaibuz zani, seorang yang sudah berumah tangga tapi berzina. Al-qatlun nafs, mereka yang membunuh orang lain, dibunuh juga. At-tariku li dinihi wal mufariqu lil jamaah, mereka yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah kaum muslimin, artinya murtad. Yang ketiga ini hafidin, hukumannya hukuman mati. Ya, hukuman mati. Tapi bedanya dengan yang dua, walaupun dia dihukum mati, tapi dia masih dalam kategori muslim. Dan insya Allah itu sebagai kafaroh, sebagai penghapus dosa yang pernah dia lakukan. Tapi yang ketiga, dia dibunuh dikarenakan murtad. dan bukan kafarah. Di dunia dipenggal kepalanya, di akhirat diadab selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itulah memang ikhwatiddin penghinaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang di luar Islam. Mereka diperangi, mati, kemudian di neraka, di akhirat mereka akan mendapat adab yang sangat pedih. Kemudian ikhwatiddin, Kitabul Qadha. Kitab qadha itu apa ya? Pengadilan. Wad da'awi juga tuduhan ataupun pernyataan. Ini maksudnya pernyataan, ini tanahku, ini bukan tanahku, ini milikku, itu dikatakan pernyataan. Wal bayyinat, bukti-bukti. Wa anwa'u syahadat, dan jenis-jenis daripada persaksian yang insyaallah akan kita kaji pada kajian yang akan datang. Aku lupa oleh hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sal muslimin innahu wal ghafur. Silakan jika ada pertanyaan. Betul. Ya. Tadi kan disebutkan. Ya. Ustuti bala ustalat ayyam. Dia diminta tobat 3 hari. Proses pengadilannya ini Habibin. Ya. Dia dipanggil. Benar kamu berkata seperti ini. Ya. Karena kan dalam yang namanya menetapkan sebuah vonis hukum itu tetap melalui proses pengadilan. Artinya dia dipanggil, ya, ditanya benar nggak. Jadi ada seorang hakim yang menginterview dia. Benar kamu mengatakan yang berjenggot itu goblok? Tanya dia. Benar kamu mengatakan bahwa saya malaikat mungkar nangkir nggak sempat nanyain Gus Dur? Ditanya dia, dipanggil. Kalau dia katakan enggak, enggak ada, maka orang yang melapor tuh dipanggil. Dia katakan enggak ada, ini pak buktinya dengan berbagai macam bukti. Kalau ternyata dia tidak bisa mengingkari, ternyata emang iya, pengadilan mengatakan iya, emang benar, ini bukti-buktinya. Sekarang kamu taubat apa enggak? Sudah, pulang ke rumah. Kami beri waktu 3 hari. Taubat apa enggak? 3 hari panggil lagi. Ya. Panggil. Orang seperti ini sudah harus mendapat hukum cekal. Enggak boleh keluar negeri, paspornya disita. Kemudian gimana? Kamu masih meyakini? Masih lah. Langsung penggal lehernya. Langsung diikat, penggal lehernya. Enggak ada yang lain. Ya. Disuruh tobat 3 hari tetap tidak mau. Itu kan berarti memang sudah keyakinannya sudah mendarah dan mendaging. Mungkin sudah menulang dia. Padahal sudah dihukum ancam mati, ya. Sama seperti Khatibuddin, ketika orang yang enggak sholat, para ulama sepakat bahwasanya mereka seorang yang menyatakan dirinya muslim tak pernah sholat, para ulama sepakat mereka itu kafir. Al-ahdu bainana wa bainal musyrik tarkus sholat, yaitu pembeda antara kami dengan orang-orang kafir adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Kalau dia gak pernah sholat itu kafir. Permasalahannya ada khilafiyah, bagaimana kalau sholatnya hanya 3 kali? Bukan dikarenakan mengingkari, enggak, tapi dikarenakan enggak sempat. Seperti sholat asar, bisa enggak sempat. Ya kenapa? Karena buru-buru pulang ke rumah, sampai rumah sudah maghrib. Ya. Demikian. Enggak sholat asar. Satu lagi sholat apa? Enggak sholat subuh. Kenapa? Biasanya kesiangan terus. Bukan enggak meyakini. Nah, yang seperti ini para ulama khilafiyah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Imam Ahmad mengatakan enggak, kafir. Enggak boleh. Barang siapa meninggalkan satu sholat saja, kafir. Imam Syafi'i mengatakan enggak. Ya, dia enggak kafir. Dia itu dipanggil, disuruh tobat. Kamu tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau kamu masih meninggalkan sholat, kami bunuh. Udah, kami bunuh. Sudah diancam bunuh, masih enggak sholat. itu tandanya memang orang ini berhak untuk, sudah pantas untuk dibunuh. Kenapa? Tandanya dia meyakini sholat itu tidak wajib. Mana ada orang sudah diancam bunuh masih gak sholat, sedangkan orang yang gak sholat sama sekali diancam bunuh, saya yakin sholat ya. Tapi ini bertahan dia gak sholat ya. Berarti dia sudah murtad. Dan hukuman bunuh itu adalah riddatan, bukan haddan ya. Riddatan bukan haddan. Beda ya, bisa membedakan kan? Riddah dengan haddah kan? Ada lagi, silakan. Ya. Di kampung antum, di mana kampung antum? Rosmawe. Oh. Di Tempok Tengah apa di mana tuh? Simpang. Jumat, di Cunda itu ya. Perhatikan ya, kalau ini gak murtad, mereka ini salah dalam mengambil dalil. Karena dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat setelah salat Jumat. Pernah bacakan hadisnya? Inilah yang mereka artikan itu 4 rakaat itu salat zuhur setelah salat Jumat. Yang seperti ini tidak sampai pada murtad. Ini bid'ah. Ya, bid'ah. Dan memang anehnya di Aceh banyak yang seperti itu, setelah salat Jumat, salat zuhur lagi. Mohon pada akum, pada antum supaya nulis itu jangan kecil-kecil. Saya sudah mulai apa ini? Penglihatannya sudah mulai kabur. Ustadz, bolehkah melakukan kudeta kepada pemimpin yang murtad? Baik. Ikhwanuddin insyaallah perhatikan. Bolehkah kita mengkudeta pemimpin yang murtad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Karena kata beliau, illa antara minhu kufran bahwah minhu minallahi burhan. Kecuali kamu melihat pada pemimpin tersebut itu kufur bahwah, kufur yang sangat jelas, yang jelas ada dasarnya, dalilnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Namun begitu pun, tetap dipertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Ya. Dipertimbangkan masalah dan maksadahnya. Misalnya tiba-tiba muncullah Ahok jadi orang nomor satu NKRI. Ahok apa agamanya? Gak jelas saya kira. Yang jelas bukan Islam ya. Orang kafir. Jadi bagaimana? Apakah kita rame-rame ngasah parang? Parang bekas korban kemarin kembali kita keluarkan. Kita mulai asah. Gimana? Ikhwatiddin, tetap pertimbangannya maslahat dan mudorotnya. Ya, maslahat dan mudorotnya. Kalau mudorotnya lebih besar, maka enggak boleh. Makanya ikhwatiddin, untuk menfatwakan jihad itu enggak semua ulama bisa. Itu ulama-ulama yang khusus saja. Syekh Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi dahulu waktu terjadi pergolakan Ambon ya, waktu terjadi pergolakan Ambon, ketika beliau tanya, ya Syekh, kaum muslimin dibantai oleh orang-orang kufar, orang Nasrani di Ambon, apakah kita boleh berjihad di sana? Maksudnya bukan untuk orang yang Ambon, untuk orang Ambon kan mereka jihadnya itu difa'un nafs, membela diri. Kita yang lain, boleh gak kita berjihad di sana? Syekh Ali menyebutkan beberapa kriteria. Untuk mengatakan jihad, itu artinya kita itu menyabung nyawa. Nyawa seorang muslim itu, ikhwatiddin, itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Berarti harus ada pertimbangan, maslahat, mudarat dari sisi iqtisadiyah, ekonomi, politik, dan seterusnya. Baru kemudian ditetapkan jihad. Jadi enggak bisa sembarangan. Ya. Enggak bisa sembarangan karena ikhwatiddin insyaallah ibu, kalau sudah dikomandangkannya jihad ikhwatiddin, ya. Itu masalahnya Kaum muslimin sudah tidak lihat apa-apa lagi. Yang dia lihat surga aja itu sudah. Mungkin selama ini nggak sholat. Tobatlah dia, mau masuk surga. Makanya bahaya ya Khofiddin. Orang muslim kalau sudah diusik semangat jihadnya, preman-preman itu pun mau berjihad dia. Masalahnya itu berkaitan dengan nyawa seorang muslim. Makanya tidak boleh sembarangan. Yang berhak memfatwakan jihad itu aja ulama-ulama khusus, enggak semua ulama, enggak sembarang ulama. Apakah benar membaca 10 ayat di awal dan di akhir surah Al-Kahfi dapat menghindari kita dari fitnah Dajjal? Allahu a'lam, enggak ingat saya. Apakah disyariatkan sebelum memulai pengajian masih ilmu harus tilawatul Quran dulu? Ikhwatiddin, perhatikan. Perhatikan ya. Sebenarnya tidak ada dasar hadis Rasulullah SAW setiap memulai majelis itu dibacakan terlebih dahulu Al-Quran. Saya pernah mendengar fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan tidak mengapa sebagai tabarruk mengambil berkah dari Al-Quran selama majelis tersebut, selama ayat yang dibaca tersebut, selama ayat yang dibaca tersebut terkait dengan pembahasan majelis tersebut. Ya, itu dia yang pernah saya dengar. Tapi kalau tidak, dikhawatirkan jatuh pada bid'ah. Dikhawatirkan jatuh pada bid'ah. Ada yang menyebutkan bahwasanya mengambil tabarruk, barokah di Al-Quran. Ikhafiddin, bukankah para sahabat dan Rasulullah juga mereka paling antusias dengan berkah? Tapi tidak ada dasarnya. Sampai sekarang saya juga belum pernah membaca satu hadis, ya, hadis di mana sebelum memulai majelis para sahabat membaca Al-Quran terlebih dahulu sebagaimana yang kita sekarang. Bukan Al-Quran maksudnya yang terkait dengan pembahasan, misalnya ini ya, misalnya kita membahas masalah qisas, maka dibacakanlah ayat walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, itu kan ayat terkait dengan pembahasan. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Tapi kemarin terakhir kita daurah di Malang dari markas kerjasama antara Stay Ali bin Abi Thalib dengan Markas Albani. Baru pertama kali itu dimulai majelis iftitahnya, pembukaan dimulai dengan baca Al-Quran. Baru kali itu. Allahu a'lam. Bagaimana kalau sholat berjamaah? Bagaimana kalau sholat berjamaah imam batal dan pergi dari barisan? Imam batal dan pergi dari barisan. Emang imam ada barisannya? Keluar dari jamaah maksudnya. Salat berjamaah dilakukan oleh 3 wanita. Akan tetapi si imam, oh ini imamnya wanita. Iya iya iya. Dari barisan lah. Karena imam wanita itu kan posisinya imamnya di mana? Di barisan kan? Saf pertama. Akan tetapi si imam wanita tidak menunjuk 2 wanita yang lain sebagai pengganti dirinya, sehingga 2 wanita ini mengerjakan sholat sendiri-sendiri. Bagaimana seharusnya ustaz, dan apakah sah sholat 2 wanita tersebut yang mengerjakan sholat sendiri-sendiri? Ikhafidin azallahu iyyakum. Ya, apabila laki-laki, Rasulullah mengatakan liyaliyani ulul ahlami wan nuha, adalah orang yang ada di belakangku, mereka-mereka yang bijak dan pintar, cerdas. Jadi kalau imamnya batal, dia bisa menggantikan imamnya, dia ke depan. Jadi bukan Allahu Akbar, ini ada di belakang imam. Begitu imam pergi, udah main senggol-senggol begini, main sikut-sikutan sampai duluan. Nah dia seperti itu. Mereka yang di belakang imam, itu sudah otomatis. Makanya jangan berlebut di belakang imam. Kalau yang kira-kira gak ngerti bagaimana tata cara berjamaah, jangan coba-coba di belakang imam. Kan gak mungkin yang ujung maju kemudian geser ke kiri kemudian masuk ke mihrab. Yang di belakang itulah seharusnya ikhwatiddin. Ya, itu dia. Makanya Rasulullah katakan liyaliyani ul ahlami wan nuha. Adapun perempuan yang sebelah kanannya, ya, yang sebelah kanannya dia harus tahu. Hendaklah orang yang ada sebelah kanan sebelah kirinya memang orang-orang yang faham dengan bagaimana tata cara salat berjamaah. Imamnya batal, yang kanan maju, yang kanan menjadi imam. Itu ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Kemudian safnya merapat. Ini enggak tahu. Mau tengok-tengokan enggak? Mungkin lagi sholat kan? Ya. Dan satu hal ikhwatiddin, seorang itu boleh memberi isyarat walaupun gerakan tersebut tidak ada dalam sholat. Memberi isyarat supaya dia jadi imam, boleh. Misalnya nih, imam batal, imam keluar dari tempatnya. Sementara yang belakang, kan yang dua kadang-kadang ada yang pas di belakang imam, ada yang pertengahan begitu. Separuh badannya tengah imam, separuh lagi enggak. Boleh dia mencolek kawannya atau apa namanya dipegang, disorong, boleh. Ya, tapi yang kuat kali sampai kesungkur dia. Boleh ditolak atau dipegang atau di apa namanya dikasih isyarat supaya dia yang maju. Nah, seorang akhwat juga seperti itu seharusnya. Ya. Ketika ragu ini siapa ini? Mau misalnya begini Hafidin. Kebetulan yang di sebelah kiri dia ustazah. Imamnya enggak ustazah, sebelah kanannya enggak ustazah misalnya. Batal imamnya pergi. Ini muridnya mengatakan kalau saya maju itu ada ustazah. Dia mikir. Jadi boleh. Si ustazah yang tahu misalnya, kalau dia maju dia maju. Atau dia kalau dia lihat ada muridnya memang lebih fasih bacaannya, lebih banyak hafalannya, karena seorang ustaz atau ustazah itu belum tentu lebih banyak hafalannya ketimbang muridnya. Ya. Si murid lebih berhak terhadap terhadap imam ketimbang gurunya. Maka si guru boleh memberikan isyarat maju atau kamu jadi imam di apa namanya dicolek bahunya, demikian itu caranya. Tapi bagaimana kalau enggak ada yang tahu? Udahlah, akhirnya masing-masing lah dewi-dewi. Gimana? Sah. Ya, soalnya sah. Ya. Dia sholat udah takbir dibatalkan. Mungkin di situ itu dia belum masuk sholat atau dia teringat dia belum wudhu. Ya udah, berarti belum masuk sholat. Berarti kan belum masuk sholat. Kecuali dia sudah masuk sholat, dia pergi. Iya, tunggu, makmum nunggu. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah saf sudah disusun, sudah lurus, tinggal takbir. Rasulullah teringat dia belum mandi junub. Belum mandi junub. Lantas Rasulullah katakan, tenang dulu, dia pergi keluar, pergi ke rumah istri beliau, mandi, kemudian beliau langsung apa namanya kembali ke tempatnya sebagai imam. Bisa beritahu? Iya, bisa beritahu. Apakah bughat orang yang memberontak kepada pemerintah muslim telah murtad dan harus dibunuh? Enggak. Ya. Kemarin telah kita kaji bahwasanya seorang pemberontak itu dia diperangi dan tidak dikejar orang yang lari, tidak ditawan, tidak dijadikan budak yang tertangkap. Ini menunjukkan bahwasanya pemberontak itu bukan murtad, tapi dia boleh diperangi, boleh dia dibunuh. Ya, karena mengacaukan apa namanya stabilitas keamanan satu negara. Tapi ingat, dia bukan murtad. ya, dia murtad. Seandainya dia dalam murtad, kalau dia lari, dikejar, tawanannya bisa jadikan hamba, budak. Apakah tidak boleh mempercayai orang kafir sebagai pemimpin, walaupun kualitasnya dalam memimpin lebih baik, dan bagaimana dalam memilih sebagai pemimpin? Ikhafidin azallahu iyyakum, perhatikan ya, bahwasanya ketika kita menilai seseorang itu baik, ketika kita menilai seseorang itu baik, itu harus baik menurut penilaian Islam, bukan baik menurut penilaian dunia. Misalnya ini, si A orangnya soleh luar biasa, akhlaknya baik, ya, akhlaknya baik, salatnya nggak tinggal, tapi nggak pernah sekalipun ngirim apa-apa ke rumah saya. Dia masak rendang, nggak ngirim. Dia kalau lewat, nggak ngajak boncengan misalnya. Udah. Yang ini nggak pernah sholat, tapi tutur katanya bagus. Hari-hari ngirim. Hari ini rendang, besok kepala ikan nila, besoknya lagi daging panje. Kalau daging panje, daging yang didapati kalau dipanjat, gori ya. Besoknya lagi ngirim lontong. Hari-hari dia apa namanya, dia kirim. Kira-kira menurut perasaan kita mana yang lebih baik? Orang yang sholat tapi tidak pernah kirim-kirim, atau yang nggak sholat tapi hari-hari ngirim? Kalau perasaan kita katakan ya bagus orang inilah, orang ini apa? Nggak ngasih apa-apa. Begini komitmen. Ya makanya penilaian itu tidak boleh penilaian duniawi. Kalau penilaian duniawi itu ikhwatiddin, orang akan nilai baiknya bagaimana kalau dia untung, itu saja. Kalau kira-kira enggak untung, dia tidak akan nilai itu baik. Makanya ikhwatiddin, seorang pemimpin muslim, walaupun dia korupsi, walaupun dia penjudi, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik ketimbang seorang pemimpin yang kafir. Ya. Ketimbang seorang pemimpin yang kafir. Karena ikhafidin, bahwasanya doa seorang pemimpin, kita masih apa namanya, seorang pemimpin yang muslim itu masih bisa berdoa, dia masih mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kafir, bagaimana? Perbuatan baiknya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhafidin. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya itu percuma saja berjilbab, tapi begitu tingkahnya, mendingan orang Kristen itu, walaupun gak berjilbab, tapi tengok bagus, ya, tutur katanya bagus, ini keliru ya Khabitin. Jilbab gak? Jilbab tidak bisa dikatakan percuma. Kalaupun tutur katanya yang buruk ya Khabitin, ya tutur katanya yang buruk, jangan dikatakan jilbabnya yang percuma, jangan dikatakan agamanya yang percuma. Gak ada yang percuma ya Khabitin, ya. Gak ada yang percuma. Semuanya itu ada nilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau dia orang Kristen, kalau dia orang Yahud atau orang kafir, kebaikan apapun yang dilakukan semuanya dikalikan nol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dikalikan nol oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan kami hapuskan seluruh amal-amal kebaikanmu. Tetapi ikhwatiddin, apabila seorang kafir kemudian dia masuk Islam, maka seluruh keburukannya dihapus dan seluruh kebaikannya akan dicatat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan dari mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu dia keistimewaannya orang yang tadi kafir masuk dalam Islam. Tapi jangan ada di antara antum ini niat kalau gitu kafir aja Ustaz, kemudian saya kemudian masuk lagi Islam. Ya kalau bisa masuk lagi, kalau enggak gimana? Mantap dia di kafirannya dalam kekufurannya. Ustaz, seorang kiai di dunia maya menggambarkan perbuatan Ibnu Umar salat duha menjadi dalil bid'ah. Bid'ah hasanah. mengambil perbuatan Ibnu Umar salat duha menjadi dalil bid'ah tadi. Salat duha kalau salat duha kan jelas ada dalilnya. Yang ada itu kisahnya adalah Umar bin Khattab, bukan Ibnu Umar. Itu mengenai berjamaahnya, ya, berjamaahnya. Mengenai berjamaah Khafiddin itu bukan bid'ah, karena Rasulullah pernah lakukan. Kecuali nggak pernah dilakukan Rasulullah SAW, hanya saja pada waktu itu sudah tidak dilakukan oleh para sahabat. Semenjak Rasulullah SAW di hari keempat tidak keluar dari rumah beliau, dikarenakan innama khasyitu an tufrada alaikum, aku khawatir nanti akan menjadi wajib atas kalian. Semenjak itu tidak dilakukan lagi oleh para sahabat, hingga kemudian pada zaman Umar bin Khattab dihidupkan kembali. Jadi bukan tidak pernah Rasulullah sholat terawih berjamaah, tapi dihidupkan kembali sunnah tersebut, ya. Dan bid'ah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab adalah bid'ah dari sisi bahasa. Assalamualaikum Ustaz, apakah diharuskan untuk mempunyai khalifah dalam zaman ini seperti yang dilakukan oleh ISIS? Khafidin, perhatikan Khafidin. Dakwah tauhid ini bukan hanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah didakwahkan oleh semenjak zaman Nabi Adam. Dakwah tauhid. Udah. Tapi coba kita lihat. Siapa di antara para rasul yang ada kerajaannya? Siapa? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Rasulullah. Selebihnya Nabi Ibrahim enggak ada, Nabi Lut enggak ada, Nabi Hud enggak ada, Nabi Saleh enggak ada, Nabi Isa enggak ada, Nabi Musa juga enggak ada. Tidak ada yang khabir. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Khafiddin Azzalam, yang intinya adalah dakwah itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun negara Khafiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, itu merupakan bonus dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan seorang, atas ketaatan kaum muslimin yang ada pada saat itu. Ya. Itu dia Khafiddin. Jadi bagaimana khalifah? Apakah kita wajib untuk menegakkan negara Islam? Ya. Untuk menegakkan negara Islam, Khafiddin, kita katakan iya. Tetapi caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Apakah dengan memberontak? Ataukah dengan cara demonstrasi, dengan membawa spanduk-spanduk dirikan khilafah, khilafah, khilafah, sampai tidak ada satu seminar pun kecuali ceritanya khilafah. Dan sampai sekarang tidak juga ada khilafahnya. Disuruh ikut khilafah ISIS sana enggak mau juga. Padahal kan sudah khilafah katanya. Asli khilafah, khilafah, khilafah, khilafah. Disuruh ke ISIS sana, pergi ke Syam. Di sana sudah ada khilafah, pergi kalian ke sana. Oh, itu enggak cocok dengan kami. Tapi mau khilafah juga. Jadi bagaimana ya Khafiddin? Ya. Caranya dengan apa? Dengan cara menghidupkan Islam itu, Khafiddin. Pemimpin yang soleh itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang soleh. Pemimpin yang jahat, yang zalim itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap masyarakat yang memang juga zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkatkan seorang pemimpin yang soleh di tengah-tengah masyarakat yang tidak soleh. Makanya Khafiddin, dalam sebuah hadis sebutkan, tidaklah seorang itu tidak membayar zakat hartanya kecuali Allah akan mengangkatkan kepada mereka seorang pemimpin yang zalim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi itu merupakan akibat Khafiddin. Ya. Kita mendirikan khilaf, apa namanya, daulah, silahkan dengan negara. Tapi itu bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Untuk apa kita mendirikan daulah Islamiyah kalau masyarakatnya toh tidak, apa namanya, tidak melaksanakan syariat Islam. Ya. Tidak melaksanakan syariat Islam. Mereka enggan melaksanakan syariat Islam. Jadi intinya adalah kita hidupkan Islam itu dari diri kita. Aqimuddin fi nufusikum tuqamu fi ardikum. Ada lagi silakan. Tolong, masih ada waktu 10 menit. Allahu a'lam, enggak ngerti. Saya bukan politikus yang hari-hari membaca surat kabar. Ya. Seorang pemimpin sudah divonis mati. Pengadilan mana ini? Negaranya. Oh begitu. Kalau pengadilan negara ya bisa-bisa aja lah. Apalagi di Indonesia bisa-bisa saja. Mau gak dihukum mati pun bisa. Namanya bukan pelaksanaan hukum Islam. Untuk Indonesia ikhwatiddin, karena memang hukum yang berlaku itu bukan hukum Islam. Ya. Hukum yang berlaku itu bukan hukum Islam, apalagi para praktisi hukum juga tidak konsisten dalam melaksanakan hukum yang mereka ketahui, sehingga ada yang istilahnya kebal hukum. Dan ada yang memiliki persepsi yang berbeda dalam masalah membaca tafsiran ayat-ayat KUHP dan seterusnya. Maka itu yang terjadi. Contohnya Ikhwatiddin. Seorang yang membunuh. Jelas 4 orang melihat. Misalnya ini. Dia itu membunuh. Buktinya ada pisaunya. Ada sidik jarinya. Sekarang boleh gak kita membela orang ini? Boleh gak kita membela orang si pembunuh ini? Gak boleh. Karena dia sudah terbukti salah. Tapi di hukum internasional, termasuk hukum Indonesia, tetap dia berhak mendapatkan pembela. Pembela betulan juga. Betul-betul membela. Mungkin dia sedang gila, mungkin macam-macam cara halnya Ikhwatiddin. Dia berhak mendapat pembelaan. Gak boleh membela orang yang jelas salah. Dan celakanya lagi, kalau pembelanya pandai ngomong, bisa terlepas dari tuntutan. Itu Ikhwatiddin, pandai ngomong, bisa terlepas dari tuntutan, bahkan minimal bisa mengurangi vonis hukum. Yang tadinya 4 tahun, bisa 4 minggu. Dan terjadi. Jadi kalau antum bicara dengan saya masalah hukum yang ada di negara, kita angkat tangan, ya bisa-bisa saja. Apalagi lebih banyak orientasinya ke uang kan? Ya. Satu aja. Iya, kalau ada orang yang dia memberikan seminar, kemudian di sana dia memojok-mojokkan Utsman bin Affan dengan mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan telah melakukan familisme dalam pengangkatan gubernur, sementara kita tahu tidak demikian, bela Utsman bin Affan. Kita harus bela. Dan kita kalau memang punya bukti membela, ucapkan, katakan bukti-bukti tersebut. Demikian. Tapi kalau enggak ada bukti, jangan. Ya, jangan. Kita, Bapak salah. Utsman bin Affan enggak begitu. Kenapa? Nah, itu saya enggak tahu, Pak. Ya, begitu. Ya, harus ada buktinya. Kalau kita tahu ada buktinya, bela Utsman bin Affan. Ya, bela. Kalau enggak tahu kita, ya udah dengar-dengar saja. Ya, paling enggak enggak beres nih Ustaz ini. Masa Utsman bin Affan dia dikata seperti itu. tapi nantilah aku cari dulu yang betul di mana sih. Kadang-kadang ikhafidin ada satu hal yang kita perasaan kita enggak enak, ya. Perasaan kita enggak enak. Seperti itulah Syair Agil mengatakan bahwasanya yang punya jenggot itu goblok. Itu bagi yang enggak punya jenggot, yang mencukur jenggot pendengarannya sudah enggak enak. Ya. Yang enggak punya jenggot, yang mencukur jenggotnya mendengar itu saja sudah enggak enak. Walaupun dia juga enggak bisa membela. Karena membela juga bapak cukur jenggot, begitu nanti dikatakan. Ya, ada lagi. Tidak masalah. Tidak masalah. Kalau gara-gara kita membela Utsman bin Affan, akhirnya hubungan kita enggak baik dengan mereka, emang pikirin. Enggak usah pikirin seperti itu, Ikhwatiddin. Enggak penting kita berhubungan dengan orang seperti itu. Kenapa? Karena dia telah memojokkan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nuraini yang memiliki dua cahaya. Karena apa? Karena dua orang putri Rasulullah sallam dia nikahi. Utsman bin Affan, khalifah Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, seorang sahabat yang malaikat saja malu terhadap dia. Ngapain kita apa namanya buat hubungan komunikasi orang seperti itu? Nggak usah. Kalau begitu kita SKT, SKT, SKT lah bilang. Tahu SKT? Itu bahasa orang Medan itu. SKT itu artinya nggak cakepan. Oh, nggak masalah. Ya. Karena ini masalahnya masalah akidah, ikhwatiddin. Masalah akidah, enggak apa-apa. Hubungan enggak beres enggak apa-apa. Enggak bagus enggak usah. Enggak usah dibagus-baguskan hubungan dengan orang seperti itu. Sebab masalahnya nanti banyak syubhat-syubhat yang lain. Ya. Jadi bela dia, ikhwatiddin, bela. Kalau ada orang mojok-mojokkan di hadapan antum, mojokkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan cermin daripada keimanan kita. Makanya Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari sebutkan hubbul ansor minal iman. Cinta kepada sahabat-sahabat ansor termasuk keimanan. Mereka yang enggak cinta dengan sahabat ansor berarti mereka enggak punya keimanan. Udah, besok antum bilangin. Jangan takut. Ikhwatiddin, kalau kita berbicara benar, itu biasa selalu ada yang kontra. Jangankan membela sahabat, ikhwatiddin, melakukan sunnah-sunnah yang mungkin terkait dengan diri kita, tidak terkait dengan orang, darah jenggot, itu saja banyak ribut kan? Jenggot jenggotku, dagu daguku. Kenapa kalian yang sibuk? Kan begitu pak? Kan begitu bahasanya yang apa namanya? Bahasa pedasnya kan begitu. Ini dagu daguku, bukan ku pinjam janggutmu. Tapi kan banyak saja yang apa namanya nggak suka. Celana cingkrang, celana kita, kain kita yang beli, kaki-kakiku. Kalaupun orang dikatakan banjirnya aku, begitu. Kenapa yang di sana yang sibuk? Itu terkait dengan kita, ikhwatiddin. Itu saja ada yang ramai membicarakannya. Apalagi masalah yang terkait dengan sahabat, ikhwatiddin, itu masalah besar ya. Ya, masalah besar, lebih besar daripada masalah celana cingkrang, lebih besar daripada masalah jenggot. Karena masalah-masalah sudah akidah. Satu lagi. Teman-teman juga. Ibu-ibu ada? Ada lagi? Ya. Ya, silakan. Akhwat.